بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Mohon maaf nanti kalau saya bacakan satu dulu di antara yang banyak persoalan. Kalau perempuan menjadi imam salat, di manakah berdirinya? Apakah sejajar dengan makmum atau di depannya? Tanyib. Untuk perempuan, hadisnya di An-Nasa'i ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis tentang salat perempuan, jadi disebutkan awsathuhunna, di tengah-tengahnya. Sel ini ya. Ini perempuan muslimah. Kemudian setelah itu datang perempuan lagi. Kiri atau kanan? Kanan. Dia berdiri di sini. Posisinya antara makmum dengan imam, perhatikan baik-baik. Ini sejajar. Perempuan tidak lebih maju. Kalau laki-laki, dia bisa maju sedikit. Jadi kalau laki-laki punya dua pilihan. Dia bisa sejajar. Hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1369. Di Al-Bukhari nomor hadis 181. Hadisnya riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, bangun malam hari, kata beliau Rasulullah SAW itu bangunnya lebih dari malam sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Begitu bangun beliau duduk dulu, fajalasa. Ya, kemudian famasaha atharan naum biyadi, mengusap menghilangkan bekas ngantuk dengan tangannya. Setelah itu membaca 10 atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu pergi beliau ila shinin mu'allaqah, ke tempat tertutup kamar mandi, fayatawaddo, kemudian berwudu. Setelah itu berangkat ke tempat salatnya. Begitu salat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu berdiri di belakang Nabi. Oleh Nabi ditarik, disejajarkan dengan Nabi. Di pilihan pertama, kalau ada ayah laki-laki, kemudian makmumnya laki-laki, satu orang anak misalnya malam hari dia salat, maka boleh sejajar, sejajar. Ya, yang kedua, boleh posisinya lebih ya depan dibandingkan dengan makmumnya. Di ini misalnya imamnya, ini makmumnya di sini. Tapi perempuan tidak, imam di sini, makmum sejajar. Datang lagi satu perempuan. Lihat kalau laki-laki datang satu, dia berikan isyarat, bisa ditepuk misalnya. Ya, tepuk, ini mundur, bikin saf di belakang. Perempuan tidak. Sesama perempuan tidak perlu saling colek, tidak perlu saling tepuk, perempuan masuk ke sini langsung kirinya. Ya. Jadi ini imamnya, ini makmum yang kanan. Begitu datang satu lagi, masuk kirinya di sini. Ya, tidak pakai oh, kiri. Ini. Datang lagi, kanan lagi sini. Datang lagi, kiri lagi. Jadi imamnya tetap yang paling tengah. Paham ya? Time. Keterangannya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.